Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah waqtafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam ini, malam Jumat, malam yang berbarokah, di bulan ini yaitu bulan Muharram, bulan yang berbarokah, bulan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengagungan dan kemuliaan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdalu siyami ba'da ramadhan syahrullahi al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadhan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Dalam hadis ini Nabi SAW menyandarkan bulan Muharram kepada nama Allah SWT, bulan Allah, sebagai bentuk pengagungan. Oleh karenanya bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang agung dan mulia. Jangan dianggap sebagai bulan sial, bulan naas, bulan angker dan sebagainya, sehingga tidak berani melakukan aktivitas-aktivitas bisnis, nikah di dalamnya. Ini bertentangan dengan agama Islam. Ya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita memuliakan dan mengagungkan bulan ini dengan berlomba-lomba di dalam kebajikan, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama ussalaf dahulu. Mereka sangat mengagungkan ya bulan Muharram, sebagaimana mengagungkan bulan Dzulhijjah dan bulan Ramadhan. Kata Abu Utsman An-Nahdi, adalah para ulama ussalaf, mereka mengagungkan 3 10. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadhan. Dan sebaik-baik amalan di bulan Muharram adalah memperbanyak puasa. Makanya kata Nabi, ya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Lebih-lebih yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram, Kamis depan. Ya, Kamis depan, karena keputusan pemerintah kita tanggal 1 Muharram jatuh pada hari Selasa kemarin. Jadi hari ini tadi sudah tanggal 3. Ya, jadi Kamis depan disyariatkan bagi kita untuk puasa Asyura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla." Saya berharap dengan puasa Asyura Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi puasa Asyura keutamaannya menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Dan puasa Asyura memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, puasa 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Ini tingkatan yang paling ya mulia. Ya, karena sekaligus juga berniat puasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, puasa 2 hari. Tanggal 10 dan diiringi tanggal 9 atau tanggal 11. Ya, ini tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga adalah puasa tanggal 10 saja. Ini juga boleh. Ya, tapi yang lebih baik adalah jika diiringi ya, sebelumnya atau sesudahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, jika Allah memberikan umur panjang kepada saya, tahun depan saya akan puasa ya, di samping puasa tanggal 10 saya akan puasa juga tanggal 9-nya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya, maka hendaknya bagi kita ayyul ikhwah memanfaatkan bulan ini dengan memperbanyak amal saleh. Kita tidak pernah tahu apakah kita akan berjumpa lagi dengan bulan Muharram atau tidak. Ya, momentum tahun baru ini 1440, mari kita jadikan untuk hijrah kepada yang lebih baik. Hijrah dari syirik menuju tauhid. Hijrah dari bid'ah menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dari dosa-dosa kita yang menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada surat Al-Munafiqun, ya, pada pertemuan sebelumnya ada beberapa yang belum kita sebutkan tentang fawaidnya, yaitu ayat yang ke-14 sampai 18. Di antara faedah dari ayat 14 sampai 18 ini, pertama, pentingnya ayat yang mulia ini karena dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Ya, kemarin sudah kita sebutkan setiap ayat jika dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka ayat tersebut adalah ayat yang penting untuk diperhatikan. Ya. Dan itu merupakan konsekuensi keimanan. Karena Allah memanggil kita dengan wahai orang-orang yang beriman. Ini konsekuensi keimanan kita. Kalau kita melaksanakan perintah dalam ayat tersebut, berarti kita beriman. Jika kita tidak melaksanakannya, berarti ada yang error dalam keimanan kita. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa sebagian istri dan sebagian anak itu adalah musuh, dalam artian melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dari akhirat, ya, membuat kita tergiur dengan dunia, tergila-gila dengan dunia. Ya. Nah, dan ini benar, ada sebagian istri, ada sebagian anak yang menjadi penyebab sebagian orang melakukan dosa. Menjadi penyebab sebagian orang lalai dari kewajibannya. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk, ya, tidak terjebak dalam jebakan ya, jebakan mereka. Ya. Kita cinta kepada istri, kita cinta kepada anak, tapi jangan sampai menjadikan kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala, lupa dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan akhirat. Ya, dan jangan sampai, ya, mereka menjadikan kita menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sampai, ya, menjadi penyebab hal tersebut, berarti mereka adalah musuh kita. Ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Di antara istri dan anak-anak kalian adalah musuh kalian. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah, ya, wajibnya kita hati-hati, waspada. Ya, jangan sampai kecintaan kita kepada istri, kecintaan kita kepada anak, ya, kemudian menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Saat istri kita mungkin sakit, saat istri kita, anak kita mungkin sakit. Ya, jangan sampai kemudian menjadikan kita mengorbankan agama. Ada sebagian orang karena cintanya kepada anaknya, ya, akhirnya, ya, dibawa ke dukun misalkan. Ya, karena cinta kepada anak, udah dibawa ke dokternya enggak sembuh-sembuh. Udahlah. Ya, karena cinta kepada anak akhirnya mengorbankan, ya, akidahnya. Maka hendaknya bagi kita untuk hati-hati. Ya, untuk waspada. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah anjuran bagi kita untuk memaafkan kesalahan-kesalahan istri dan anak dan menutupi aib-aib mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ya, jika kalian memaafkan, ya, dan menutupi aib-aib mereka, ya, semua kita pernah berbuat dosa. Semua kita pernah salah. Kita bukan malaikat. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk saling memaafkan. Ya. Walaupun mereka berulang-ulang salahnya, ngulangi lagi, maafkan. Pernah Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasul, kam na'ful khadim?" Berapa kali kita akan memaafkan pembantu, pelayan? Sering mereka itu berbuat salah. Ya, kata Nabi SAW, maafkan mereka walaupun 70 kali. Ya, walaupun 70 kali. Nah, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Allah tahu bahwa kita adalah manusia, ya, yang memiliki syahwat, yang memiliki kekurangan, yang memiliki aib, ya. Nah, Allah tahu bahwa kadang iman kita bertambah, kadang iman kita berkurang. Allah tahu bahwa kita sering melakukan dosa dan maksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala suka ketika kita berdosa, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun, ini menjadikan kita untuk optimis. Kita punya harapan bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala yang sangat sayang kepada kita. Kita punya Tuhan yang ya sangat mengampuni dosa-dosa kita. Memaklumi kesalahan-kesalahan kita. Subhanallah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wallahi law lam tudznibu la dhahaballahu bikum." Ya. Demi Allah, seandainya kalian enggak pernah dosa, Allah akan hilangkan kalian. "Fayatillahu biqaumin yudznibun fayastaghfiruna fayaghfiru lahum." Allah ganti dengan kaum yang lain, generasi yang lain yang melakukan dosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Ya, itulah sangat subhanallah maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kita sering berbuat dosa siang malam, tapi Allah tidak pernah menutup ya pintu ampunannya untuk kita semuanya. Ini bukan berarti kemudian menganjurkan kita untuk melakukan dosa, bukan. Tapi ketika kita melakukan dosa, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Inilah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ini sifat seorang mukmin. Ya, innama kana qaulul mu'minin. Ya, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu adalah apabila Allah perintahkan kepada mereka, maka tidak ada pilihan bagi mereka yang lain. Udah, sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asoina. Kami mendengar dan kami apa? Maksiat. Atau sami'na wa mikir-mikirna. Ya, enggak perlu. Karena kita harus yakin apapun yang Allah perintahkan pasti itu baik untuk kita. Pasti mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan apapun yang Allah larang bagi kita pasti itu mendatangkan keburukan bagi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada kita. Ilmu kita sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Oleh karenanya terkadang kita menilai itu baik untuk kita, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Allah enggak mengabulkan untuk kita karena Allah lebih sayang kepada kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Menurut kita itu buruk, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu baik. Kita diuji oleh Allah, kadang kita menggerutu. Kita mengira bahwa itu adalah apa? Buruk bagi kita. Padahal menurut penilaian Allah itu baik bagi kalian. Supaya kita tawadhu, supaya kita tidak sombong, supaya kita ingat akhirat. Terkadang kita menggerutu karena kita sakit. Terkadang kita menggerutu karena kita ini ya mungkin enggak kaya, kiri terus. Tapi ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilihkan yang terbaik untuk kita. Baik. Wa ang, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah anjuran untuk infak. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan infak itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya infak itu wajib hukumnya. Seperti zakat, seperti nafkah kepada istri, anak, wajib. Kafa bil mar'i isman an yudhayyi'a man yaqub. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya. Wajib ya, kita menafkahi istri dan anak-anak kita. Liung fikdu sa'atin min sa'atih. Ya, wajib dengan kesepakatan para ulama. Ada kalanya infak itu hukumnya sunnah. Kita membantu orang yang membutuhkan, misalkan, itu dianjurkan. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Kita punya teman, dia butuh bantuan, ya, dia butuh hutangan, misalkan pinjaman, kita utang. Ya. Nah, itu adalah infak ya yang baik. Dan setiap orang yang berinfak akan didoakan oleh malaikat. Ya, setiap pagi ada dua malaikat yang mendoakan untuk orang yang berinfak, doa yang baik, dan mendoakan keburukan untuk orang yang pelit. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah ya, terbit matahari kecuali akan ada dua malaikat. Dia mengatakan, semoga Allah SWT memberikan ganti kepada orang yang berinfak yang lebih baik. Allah berkahi hartanya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan Allah SWT, ya, malaikat akan mengatakan kepada orang-orang yang pelit, ya, semoga Allah SWT tidak memberkahi apa hartanya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah celaan dari sifat pelit, bakhil. Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat pelit, merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, pelit. Dan pelit di sini bukan sekedar pelit harta. Pelit itu perlu diperhatikan, banyak orang menganggap yang namanya pelit itu pelit harta. Ya, pelit itu umum. Pelit dari segala sesuatu yang kita mampu. Bisa harta, kita mampu punya harta bantu orang lain tapi enggak bantu. Ya. Orang tua kita susah, kita mampu untuk membantunya, enggak mau membantu, pelit. Ya. Bisa juga ya, kita punya ilmu tapi enggak mau mengajarkan kepada orang lain. Itu juga pelit, bakhil. Kita bisa untuk nolong orang lain tapi kita enggak mau menolong orang lain, itu juga pelit. Ya. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang medit adalah orang yang disebut nama saya, dia enggak mau bersalawat kepada saya. Padahal dia mampu untuk bersalawat, apa repotnya? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak butuh harta, enggak butuh tenaga, hanya cuma sekedar bersolawat ya, enggak pakai waktu berjam-jam, hanya 2 detik saja, pahalanya pun luar biasa. Apa yang membuat dia berat? Tidak ada yang berat untuk bersolawat kepada Nabi kecuali orang yang pelit. Di situ Nabi mengatakan orang yang enggak mau bersolawat itu pelit, padahal itu bukan harta. Ya, menunjukkan kepada kita bahwa pelit itu tidak semata-mata apa? Dari harta. Ya, pelit dari membantu orang lain, kita pelit dari ilmu, kita pelit dari jabatan yang kita punya. Mungkin kita punya jabatan yang harusnya kita gunakan untuk menolong orang lain tapi kita enggak menggunakannya, itu juga pelit. Ya. Jadi apapun yang kita mampu untuk berbuat baik kepada orang lain tapi enggak kita lakukan, itu namanya pelit. Nah, dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah anjuran untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tuqridullaha qardan asana. Jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah, Allah enggak butuh pinjaman. Yang dimaksud di sini adalah memberikan pinjaman kepada hamba-hambanya, tapi disandarkan kepada Allah SWT karena Allah yang akan membalasnya. Allah SWT akan menggantinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni ahi. Allah akan menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Ya, termasuk kita menolong harta, minjemi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqrada ahahu marratain kana lahu shadaqah. Siapa yang minjemin, ngutangin saudaranya dua kali, itu sudah dapat pahala shadaqah. Padahal minjemin nanti uangnya juga balik gitu ya. Tapi itu membantu. Ya, ada sebagian orang memang terdesak untuk hutang. Kalau kita membantu dia, maka sama saja kita bersedekah. Ya, baik. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa ilmu ghaib hanyalah ya rahasia Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib wasyahadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapapun yang mengetahui ilmu ghaib ya, maka dia adalah dusta. Ya, orang-orang yang para dukun, para tukang sihir, peramal yang mengarang-ngarang, yang meramal tentang kejadian-kejadian nanti 2019 begini dan begini, ini nggak boleh dan nggak boleh kita percaya. Ya, ramalan-ramalan kiamat, ya tidak boleh. Ya, nanti kamu sengsara, nanti kamu bahagia, ya dan sebagainya, ini tidak diperkenankan. Tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi dan malaikat pun enggak ngerti. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kapan kiamat, Nabi mengatakan apa? Tidaklah yang ditanya dan yang bertanya tahu. Mal mas'ulu anha bi'alam. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ini sama-sama enggak tahu. Padahal itu Jibril yang nanya. Yang ditanya Nabi Muhammad. Malaikat paling dekat, manusia paling mulia, enggak tahu kapan kiamat. Apalagi yang lain. Makanya dulu aneh ketika ada yang meramal kiamat 2012. Ya. Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012, jam 12. Nah. Ya, nomor cantiknya. Tapi ternyata apa? Sampai 2018 enggak terbukti. Dajjal belum keluar. Nabi Isa belum turun. Makanya kita enggak boleh percaya. Ya, tidak boleh percaya dengan ramalan-ramalan. Ya, termasuk juga ramalan-ramalan yang banyak di koran, di media-media. Ini tidak boleh diperkenankan. Dan biasanya tahun baru itu biasanya banyak ramalan-ramalan. Termasuk nanti meramal tentang 2019 presidennya siapa, udah diramal. Nah, ini enggak boleh. Ya, enggak boleh kita percaya. Siapa yang mempercayai, maka dia kafir. Ya, kafir percaya dengan ramalan-ramalan. Nah, selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berpindah kepada surah Al-Munafikin. Suratul Munafikin. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa hiya madaniyah. Surat Al-Munafikin ini adalah madaniyah. Madaniyah artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya, setelah hijrah ke kota Madinah. Jadi patokannya adalah hijrah, bukan tempat. Karena bisa jadi sebuah ayat diturunkan ya di Mekah tapi setelah hijrah. Seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu diturunkan di Mekah saat Nabi haji. Tapi setelah hijrah. Ya. Jadi madaniyah itu patokannya adalah ya hijrahnya Rasulullah. Karena hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ya peristiwa yang sangat bersejarah. Momentum kebangkitan dan kejayaan Islam dimulai dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ya, beliau mendakwahkan tauhid, tapi tidak ada perkembangan yang signifikan. karena tekanan-tekanan ya yang maha berat yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, disitulah perkembangan pesat. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadikan ya hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tolok ukur patokan kalender hijriah. Kalender hijriah itu patokannya adalah hijrahnya Nabi. Ya, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad bukan hijrah di bulan Muharram ya. Bukan. Tapi kenapa itu dijadikan patokan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat? Karena hijrah adalah momentum kebangkitan umat Islam. Kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang sangat bersejarah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya karena sekarang kita memasuki ya awal bulan Hijriah juga, saya mengajak kepada semuanya, mari kita hijrah sebagaimana hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya hijrah tempat. Karena hijrah itu ada tiga. Pertama, hijrah tempat. Dari tempat-tempat yang rusak, lingkungan-lingkungan yang rusak, menuju tempat di mana kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hijrah ya perbuatan. Ini yang paling penting. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muhajiru man hajara ma nahallah. Orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang paling penting ma'asyiral muslimin, kita hijrah dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mudatsir, warujza fahjur. Dan patung-patung ya, kesyirikan-kesyirikan fahjur, tinggalkan. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan pemikiran-pemikiran ya, khurafat-khurafat ya, seperti tadi merasa sial dengan apa? Bulan suro. Tinggalkan itu. Karena itu khurafat, bertentangan dengan agama Islam. Bagaimana mungkin ya, bulan Muharram yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, Allah mensyariatkan puasa, Nabi menyandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dianggap sebagai sial. Ini tiarah yang sudah dibatalkan oleh Islam. At-tiaratu syirk, merasa sial dengan bilangan 13 ya misalkan, atau merasa sial dengan bulan seperti bulan suro, merasa sial dengan ya hewan seperti kalau melihat apa gagak tandanya ada yang mati. Itu tiara yang sudah dibatalkan oleh Islam, hendaknya bagi kita tinggalkan ya, kita hijrah dari khurafat-khurafat tahayul seperti itu, karena itu tidak ada dalilnya, bahkan bertentangan dengan Islam. Ya, bertentangan dengan Islam. Atau ritual-ritual masih banyak saudara-saudara kita yang melakukan ritual-ritual, terutama di awal lebah Muharram ini, ritual ya tepu selamat ya, kiai selamat ya dan sebagainya ya, tabarruk ngalap berkah yang bertentangan dengan Islam ya, ini parah ini, ngalap berkah dengan kotoran hewan. Nah, ini kan khurafat. Kita harus hijrah. Nah, yang kedua, hijrah dari apa? Kebid'ahan-kebid'ahan. Menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah, asik kalau kita ini ya beragama, beribadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah kita sesuai dengan dalil, hidup pun akan nyaman, ibadah pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hijrah dari ya maksiat, dosa ya, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mari kita evaluasi tahun lalu yang sudah berlalu ya, kemudian kita menatap tahun baru ini dengan ya lebih baik insyaallah taala. Baik, surat ini disebut dengan surat Al-Munafikin, dengan Al-Munafikin 11 ayat. Disebut dengan surat Al-Munafikin karena surat ini membahas tentang boroknya orang-orang munafik. Bagaimana sifat-sifat mereka, bagaimana liciknya mereka, ini dibongkar oleh Allah dalam surat Al-Munafik ini. Dan Al-Munafik, munafik itu ma'asyiral muslimin, adalah seorang yang menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan keimanan. Ya. Jadi dia bertopeng. Topengnya Islam, bajunya baju Islam. Menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Sebenarnya dia ini kafir, tapi ya, dia menampakkan apa? Keislaman. Dan ini banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi di kota Madinah itu ya berhadapan dengan orang Yahudi dan berhadapan dengan orang munafik. Kalau di Mekah enggak ada orang munafik. Semuanya kafir, menampakkan kekafiran semuanya. Ya. Makanya ayat-ayat munafik itu rata-rata Madaniyah. Turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena orang munafik itu adanya di kota Madinah. Saat itu ya, di Mekah enggak ada. Mereka semuanya rata-rata menampakkan kekufuran. Tapi di Madinah banyak orang-orang munafik. Mereka terdesak untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena takut diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Itulah orang-orang munafik. Dan munafik itu ada sejak dulu dan sampai sekarang, sampai kiamat. Jangan kira kalau kita bahas tafsir surat Al-Munafikin, wah ini maksudnya orang-orang dulu, sekarang mah enggak ada orang munafik. Enggak, Pak. Munafik itu ada, sampai sekarang pun ada. Hanya saja sekarang jauh lebih parah. Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, beliau mengatakan munafik ya zaman sekarang, ini zamannya beliau setelah meninggalnya Nabi, itu lebih berbahaya, lebih parah, lebih jelek daripada munafik zaman Nabi. Kenapa? Karena kalau munafik zaman Nabi masih malu-malu, dia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Dan zaman sekarang, munafik zaman sekarang, mereka lantang, ya, terang-terangan menodai Islam, mencela Islam. Sekarang banyak orang-orang yang katanya Islam, tapi memusuhi Islam. Kan banyak, Pak. Orang katanya Islam, KTP-nya Islam, ya, tapi nyerang Islam, memusuhi Islam, menyudutkan Islam. Ini ciri-ciri apa? Munafik. Dan munafik, nifaq, ada dua macam. Yang pertama adalah nifaq akbar, nifaq yang paling besar. Nifaq i'tiqadi, nifaq akidah. Yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Ini orang-orang kafir, keluar dari agama Islam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Bagian bawahnya api neraka. Paling parahnya. Ya, paling parahnya. Karena mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu orang kafir. Menipu Allah. Dikira kalau mereka menyembunyikan kekufuran, Allah enggak tahu gitu. Padahal Allah SWT maha mengetahui apapun yang disembunyikan oleh hati manusia. Allah maha tahu. Ya, ini seperti Abdullah bin Ubay bin Salul pada zaman Nabi SAW. Baik. Yang kedua, ada namanya munafik amali. Nifaq amali. Yaitu, ya, orang yang melakukan ciri-ciri munafik, sifat-sifat munafik, tapi tidak sampai kepada kekufuran. Ya, dia tidak keluar dari agama Islam. Seperti misalkan yang disebutkan oleh Nabi SAW, ayatul munafiki salas. Tanda munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia cerita, bohong. Wa idza wa'ada ahlafa. Kalau dia itu berjanji, dia mengingkari janjinya. Ya. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanat, khianat dia. Kriteria ini, kriteria orang-orang munafik. Kalau ada orang Islam dusta, berarti dia melakukan kriteria munafik. Tapi apakah keluar dari agama Islam? Tidak. Selama dia tidak menyembunyikan kekufuran, maka tidak kafir. Tapi dia melakukan kriteria orang-orang munafik, mengurangi keislamannya, menodai keislamannya. Ya, atau dia berjanji, kemudian dia mengingkari. Dan betapa banyak orang seperti itu ya. Janji-janji, tapi ternyata apa? Dia mengingkari janjinya. Cepat ya. Oh ya, senyuan. Khair insya Allah. Kita sampai di sini dulu. Insya Allah ta'ala akan kita lanjutkan. Kamis depan? Gak libur kan? Mana ini? Kan bulan Syuro. Ya, Asyuro barangkali. Ada buka bersama. Baik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.